dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu di dalam dadaku. Kamu di hatiku, tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu, dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin kita berdua.